sini di batu ini akan ku tuliskan lagi namaku dan namamu. Maafkan bila waktu itu dengan tuliskan nama kita kuanggap engkau berlebihan. Sekarang setelah kau pergi, ku rasakan makna tulisanmu. Meski samar tapi jelas tegas, engkau hendak tinggalkan kenangan dan kenangan. Sini kau petikan kembang, kemudian engkau selipkan pada tali gitarku. Maafkan bila waktu itu ku cabut dan ku buang, kau pungut lagi dan kau bersihkan. Engkau berlari sambil menangis, kau dekat erat kembang itu. Sekarang baru kembang terakhir, yang terakhir. Oh, Kamalia, katakanlah di satu mimpiku. Oh, Kamalia, maafkanlah salahku. Di sini di kamar ini yang ada tinggal gambarmu, ku simpan dekat dengan tidurku dan mimpiku.